Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Gak ada kehormatan apa-apa. Gak perlu ditepati, gak perlu bayar kafarah. Demikian pula nadar untuk selain Allah. La hurmata lahu. Gak ada kehormatannya. Gak perlu ditepati. Dan gak perlu bayar kafarah. Bal alaihi an yastaghfirullah min hadza. Bahkan yang wajib hanya istighfar, minta ampun kepada Allah, menyesali dan bertekad untuk tidak mengulangi, itu saja. Wafa enggak perlu, kafarah enggak perlu. Apa yang wajib? Istighfar. Yang perlu adalah istighfar. Barakallahu fikum. Ini bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yaqulu ma qala an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Allah. Siapa yang bersumpah dengan Latta dan Uzza, maka hendaklah mengucapkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ikhwani fiddin, a'azzakumullah, ikhwani talabah, rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang berbuat kesyirikan, apa yang rusak? Kalau seorang berbuat kesyirikan, apa yang rusak? Yang rusak tauhidnya. Iya kan? Maka ketika dia berbuat kesyirikan, gak perlu ditepati, gak perlu kafarah. Yang perlu adalah satu, istighfar. Kedua, qul la ilaha illallah. Mengapa harus mengucapkan la ilaha illallah? Memperbaiki tauhidnya. Karena syirik merusak tauhid. Maka ucapkan kembali tauhidnya dengan yakin dari hati, ikrar di lidah, la ilaha illallah. Wa qala fi man nadhara lil qubur wa nahwiha duhnan litunawwira bihi wa yaqulu innaha taqbalu an-nadhar kama yaqulu ba'd ad-dallin wa hadha an-nadhar ma'siyatun bi-ittifaq al-muslimin la yajuzu al-wafa'a bihi. Berkata tentang orang-orang yang bernadar untuk kuburan-kuburan dan sejenisnya untuk memberikan minyak agar menyalakan lampu kuburan tersebut. Ini memang dari dulu sampai sekarang. Subhanallah. Biasanya nazar untuk kuburan adalah minyak setengah gelas. Karena katanya pelitanya, cepliknya agar nyala terus. Mereka berpikir dengan nyalanya lampu di atas kuburan, orang yang dikuburnya ikut terang, benderang. Padahal itu alam lain. Lampu tadi di alam dunia, sedangkan yang dikubur tadi di alam barzah. Gak ada kaitannya sama sekali. Jangankan di atasnya, walaupun lampunya dimasukkan ke dalam kuburannya, sampai ke jasad dan jenazahnya, kemudian dinyalakan di situ, tetap kalau orang itu tidak mendapatkan cahaya dari Allah di kuburnya, gak akan bercahaya. Walaupun diberi lampu 100 watt di dalam liang lahatnya, tetap dia kegelapan kalau Allah tidak berikan cahaya. Karena alamnya alam barzah, bukan alam dunia. Tetapi mereka memiliki keyakinan sesat dan khurafat. Khurafat itu cerita-cerita takhayul. Kalau diberi lampu nanti penghuninya akan gembira. Aku pernah bermimpi didatangi orang yang mati tadi, terima kasih, jazakallahu khairan, engkau memberikan lampu di atas kuburanku, aku merasa terang benderang. Apakah mimpi bisa jadi dalil? Tidak bisa. Mimpi tidak jadi dalil. Kembali kepada kita, biasanya selain duhun litunawwira bihi, untuk menyalakan pelitanya, wa yaqulu innaha taqbalun nadhar, kemudian mereka berkata bahwa tempat keramat ini menerima nadhar, sebagaimana diucapkan oleh ba'dud dhalin, sebagaimana diucapkan oleh sebagian orang sesat. Apa maknanya taqbalun nadhar? Tempat ini katanya taqbalun nadhar. Taqbalun nadhar barakallahu fiik. Barakallahu fiikum. Maksudnya kalau engkau bernadar untuk kuburan itu akan dikabulkan harapannya. Misalnya harapannya kelulusan. Kalau saya lulus, aku akan berikan minyak setengah gelas. Lulus. Kalau saya kaya, saya akan berikan minyak setengah gelas dan kembang 7 warna di kuburan fulan. Berhasil. Kalau saya bisnisnya maju, maka saya akan memberikan kuburan kepada kuburan fulani minyak setengah gelas, air 1 kendi dan kembang 7 warna. Katanya nanti engkau akan benar-benar bisnisnya maju. Itu menurut mereka istilahnya menerima nazar. Maka kalau nazar kepada kuburan, aku berjanji ingin memberikan ini, aku bernazar untuk berikan itu, nanti benar-benar terkabul harapanmu. Ini barakallahu fikum aina syirik, inti kesyirikan. Inti kesyirikan. Wa hadha an-nadhar ma'siyatun bi ittifaqil muslimin. Nazar yang seperti ini adalah nazar ma'siyat dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin. La yajuzul wafa'u bihi, tidak perlu ditepati nadarnya. Wa kadzalika idza nadhara malan lisadina awil mujawirina wal aqifina bitilkal buq'ah. Sama saja siapa yang bernadar untuk juru kuncinya memberikan sekian harta, atau kepada para mujawirin yang sedang bertirakat di sebelah kuburan tersebut, al-aqifin yang i'tikaf di tempat keramat tersebut, sama saja itu juga nadar maksiat. Perhatikan ucapan beliau rahimahullah, kalau mereka menjawab, tapi nadar saya bukan untuk kuburan, nadar saya untuk sadinah. Apa itu sadinah? Kuncen, juru kunci yang menjaga kuburan keramat tersebut. Atau al-mujawirin, siapa mujawirin yang ada di sebelahnya dari orang-orang yang sedang melakukan ritual-ritual bid'ah. Atau al-mu'taqifin, mu'taqifin yang i'tikaf di sebelahnya atau yang tirakatan di sebelahnya. I'tikaf itu bahasa Arab, di Indonesia dikenal dengan tirakat, tirakatan. Mereka di kuburan keramat tadi, dan kuburan keramat mereka tidak begini. Mengapa? Karena sudah dibangun dengan sekian bangunan-bangunan, ditambah lagi kubah di atasnya, ditambah lagi tirai. Hah? Sudah sekian banyak tulisan-tulisan bahasa Arab di sekitarnya. Sudah dengan cahaya lampu, neon lampu, segala macam lampu. Lampu LED. Baik. Siapa yang bernazar untuk kuburan keramat ini, saya akan berikan kelambunya, saya akan berikan minyak untuk lampunya, saya akan berikan ini, saya akan bangun dengan marmer yang paling mahal di seluruh dunia, misalnya. Itu nazar maksiat. Baik, kalau bukan untuk kuburan, untuk sadinahnya, aku akan berikan 1 juta atau 10 juta untuk penjaga kuburannya, untuk kuncennya. Itu juga nazar maksiat. Bukan apa maksiat? Kan sedekah pada satu orang. Tidak. Karena engkau berniat agar harapanmu terkabul karena kekeramatan kuburan ini, sehingga engkau bernazar untuk memberikan pada kuncennya sekian. Jangan membohongi diri sendiri. Termasuk kalau niatnya untuk mujawirin, untuk orang-orang yang sedang duduk di sini. Apa itu? Hah? Orang duduk di kakinya. Barakallahu fikum. Ini juga sama. Nazar maksiat. Mengapa? Karena engkau memberikan pada orang-orang ini yang sedang tirakatan, yang sedang beribadah dengan ibadah-ibadah bid'ah di sebelah kuburan keramat ini, engkau juga bukan karena orang-orangnya, karena kuburannya. Iya apa iya? Tanyakan pada hatimu, mengapa engkau nadarnya untuk orang-orang yang sedang tirakat di kuburan tersebut? Karena kuburan itu kuburan keramat menurut kamu, dan karena kamu menganggap harapanmu akan terkabul kalau memuliakan kuburan ini, memuliakan sadanahnya, memuliakan orang-orang yang tirakatan padanya, memuliakan orang-orang yang sedang beramal dengan ritual-ritual bid'ah di sana, engkau merasa akan dikabulkan. Itu barakallahu fikum, semua sama. Itu barakallahu fikum, semuanya menuju kesyirikan karena menganggap kuburan tersebut memiliki kekuatan gaib. Kehebatan-kehebatan bisa mengabulkan doa, bisa mengabulkan harapan dengan bahasa takbalun nazar. Ada tempat keramat yang bisa menerima nazar. Kalau engkau nazar di sana, harapanmu terkabul. Kalau engkau bernazar untuk tempat keramat itu, kamu akan mendapatkan ini, mendapatkan itu. Baik. Itu istilah mereka menerima nazar. Nazar untuk pohon beringin. Apa kaitannya pohon beringin dengan harapanmu? Nazar untuk laut selatan. Nazar untuk kawah Gunung Kawi. Nazar untuk kawah Gunung Kemukus. Nazar untuk tempat keramat Fulani. Tempat keramat Fulani. Apa kaitannya dengan harapan kalian? Orang nazar kan berharap, kalau saya berhasil, kalau saya lulus, kalau saya mendapatkan rezeki yang banyak, kalau saya bisnisnya lancar dan berhasil, kalau saya mendapatkan ini dan itu, maka saya bernazar untuk tempat-tempat keramat tadi, ini dan itu. Ada harapan bahwa benda-benda tadi, tempat-tempat keramat tadi bisa mengabulkan. Disitulah kesyirikan nazar untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau engkau yakin yang menakdirkan takdir-takdirmu, takdir baik atau takdir buruk adalah Allah, maka seharusnya engkau bernazar, kalau aku ditakdirkan demikian, aku akan memberikan untuk Allah. Kan begitu harusnya. Sebagai syukran lillah. Karena yang menakdirkan bukan benda-benda tadi, bukan kuburan keramat, bukan Nyi Loro Kidul, bukan kawah Gunung Kawi, bukan. Akhwani fi din, a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Fa inna fihim shibhan min as-sadinah allati kanat 'inda Lat wal 'Uzza wa Manat. Karena penjaga-penjaga kuburan keramat tadi mirip dengan penjaga-penjaga kuburan Lata, tempat keramat Uzza dan berhala Manat. Mirip dengan sadinah, kuncen, juru kunci berhala Lata, Uzza dan Manat. Yakuluna amwalan nas bil batil. Mereka memakan harta manusia dengan batil. Wa yasudduna an sabilillah. Mereka menentang dari jalan Allah. Siapa? Para sadinah tadi. Mengapa dikatakan memakan harta manusia dengan batil? Karena juru kunci ini akan mempromosikan, akan membuat cerita-cerita dusta. Saya pernah melihat tangan yang mulia keluar dari kuburan menyalami saya. Saya tiba-tiba mendengar ada suara yang begini dan begitu, mengatakan engkau kalau memberikan untukku uang sekian, maka engkau akan berbahagia di dunia dan di akhirat. Kata si kuncen ini berdusta. Maka beredar cerita itu. Mulai mereka berduyun-duyun datang ke tempat keramat ini tadi, ke kuburan keramat ini tadi, dan memberikan uang sekian banyaknya dimasukkan ke dalam gentong yang ada di sana, atau bak yang ada di sana, atau apa saja tempat uangnya mereka letakkan di sini. Ikhwani fiddin a'azzakumullah. Ternyata siapa yang makan uang ini? Orang mati tadi? Hah? Tidak. Orang mati tadi enggak bisa beli jajan, enggak bisa beli kue. Orang sudah mati, qata 'amaluhu. Siapa yang mengambil uangnya? Sadinah. Yang mengambil uangnya sadinah. Maka dikatakan ya'kuluna amwalan nasi bil batil. Mereka memakan harta manusia dengan batil, dengan tidak halal, dengan menipu, menipu kaum muslimin, menipu manusia. Jangan mau dibodoh-bodohin para juru kunci. Jangan mau dibohongi oleh kuncen. Bahkan kuburan tidak jelas, karena orang tadi miskin, gak punya uang dan gak punya kerjaan, gimana saya dapat uang? Langsung bikin cerita, ini depan rumah saya ada kuburan. Oh ternyata kuburan ini begini, ternyata kuburan ini begitu. Akhirnya berduyun-duyun orang datang, memberikan berbagai macam sesajen-sesajen, termasuk uang. Kemudian orang tadi jadi kaya raya. Apa itu gak menipu? Penipu. Menipu harta manusia saja dalam masalah dunia sudah kedzaliman, apalagi menipunya dengan mengatasnamakan agama dan merusak akidah, lebih jahat lagi, lebih jahat lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Wal mujawiruna hunaka, sedangkan para mujawirunnya. Hah? Mereka para mujawirun, fihim syabahun min alladzina qala fihim al-Khalil alaihi salam. Mereka mirip dengan apa dikatakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ma hadhihi at-tamatsil allati antum laha akifun. Berhala-berhala apa ini yang kalian i'tikaf di sekitarnya? Berhala-berhala apa ini yang kalian akifun, yang kalian beri'tikaf, yang kalian bertirakatan di sana? Walladzina ijtaza bihim Musa wa qaumuh. Mereka itu mirip pula dengan yang dilewati oleh Nabi Musa alaihi salam. Ketika Allah ceritakan tentang Nabi Musa, wajawazna bi bani Israil al-bahra, dan kami melewati dengan bani Israil menyeberangi lautan. Fa'atau ala qaumin, mendatangi atau melewati satu kaum. Ya'kufuna ala asnamin lahum, mereka beri'tikaf di hadapan berhala mereka atau di sekitar berhala mereka. Berarti mereka ini para akifin tadi sama dengan yang ditentang oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Ma hadhihi tamatsil allati lahu antum laha akifun. Berhala apa ini? Ngapain kalian i'tikaf? Ngapain kalian tirakatan di situ? juga yang dilewati Nabi Musa, melewati satu kaum ya'kufuna 'ala asnamin lahum, mereka beriktikaf di depan berhala mereka seakan-akan kuburan inilah berhalanya dan mereka beriktikaf di sini. Ikhwani fiddin a'azzakumullah wa ikhwani talaba rahimani wa rahimakumullah, maka nazar untuk kuburan syirik, demikian pula nazar untuk orang-orangnya yang sedang mengadakan ritual di sana atau juga juru kuncinya, sama hukumnya. Fannadru liulaika tadina wal mujawirina fi hadhihi albuqa' nadru ma'siyatin, maka nadar untuk para juru kunci tadi, nadar untuk para kuncen-kuncen tadi, atau untuk para mujawirin yang i'tikaf dan bertirakat di sekitarnya, semua adalah nadar-nadar maksiat. Semuanya merupakan nadar-nadar maksiat. Wa fihi syabahun minan nadari li sadnatus sulban, dan sama menyerupai nadar-nadar untuk penjaga-penjaga salib Nasrani. Wal mujawirina indaha, dan orang-orangnya. Kalau engkau bernazar, kalau saya berhasil, saya bernazar untuk membangun gereja. Aneh enggak? Aneh. Kok muslim? Berarti engkau pendukung. Yang kedua, saya kalau berhasil, saya akan memberi makan, memberi minum, dan menjamu semua yang ada di gereja itu. Sama saja, berarti hatimu cenderung kepadanya. Atau yang ketiga, saya akan jamin penjaga gerejanya. Sama saja. Kenapa gereja? Ini contoh supaya jelas. Demikian pula kalau engkau memberikannya ke tempat keramat atau orang-orangnya atau juru kuncinya, sama. Kalau engkau tahu takdir baik takdir buruk itu ditakdirkan oleh Allah wahdahu sendirinya la syarikalah, maka harusnya nazar itu untuk Allah. Ya Allah, kalau engkau takdirkan aku berhasil, aku akan berpuasa untukmu, aku akan salat dengan baik untukmu, aku akan bersedekah untukmu, dan seterusnya dan seterusnya. Iya kan? Kalaupun kepada orang-orangnya akan berkata, aku akan memberi makan orang-orang yang salat di masjid semuanya. Kalau aku berhasil, aku bernazar akan memberikan makan dan minum sepuasnya kepada semua orang-orang yang salat di masjid Allah ini. Wajar. Mengapa? Karena dia yakin Allah yang menakdirkan. Maka syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau saya akan hajikan bapak penjaga masjidnya. Karena dia yang menjaga masjid Allah. Dia yang membersihkan masjid Allah. Dia yang begini begitu, maka saya akan berangkatkan haji dia. Saya bernadar. Itu juga nadar baik. Mengapa? Karena dia tahu takdir ini Allah yang menakdirkan, maka syukurnya kepada Allah dan memberikan dalam rangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula kalau mereka bernadar untuk kuburan-kuburan keramat atau juru kuncinya atau orang-orang yang sedang tirakatan di sana, sama dengan nadar untuk sadinatil abdad allati fil hindi wal mujawirina indaha. Berarti sama seperti engkau bernadar untuk berhala yang ada di India, untuk patung Brahma, untuk patung Ganesha, untuk patung apalagi yang diibadahi oleh Hindu. Dan saya bernazar untuk memberi makan, memberi minum, untuk menjamu semua orang yang sedang beribadah di berhala tersebut. Ya berarti engkau menganggap berhala itulah yang memberikan kebaikan kepadanya. Na'udzubillah min dzalik. Nektafi bihadzal qadar, barakallahu fikum.